Nuwun pamundutan. Kandene golek oleh nang Jakarta apa nang Bandung mau. Anjis. Oh, nggih, mangke nyun selingkuh mangke kula aturaken, anjis. Menika selingkuh siji-siji. Selingkuh riyen. Selingkuh. Selingkuh. Nggih, selingkuh. Kok capek aku dadi wong rada ora genep. Ora genep. Ora genep kok nyanyi. Nah, monggo, Cak. Pun buatan ngalir ini menapa kok langsung ngitu kula niki namine sinten takon jenengmu ya sapa. Aduh kok jengkel ki jak ngendikan kok meranyep rene dadi ora karuan asune pun menapa seliwe kula boten udut rumiyin kula teng Surabaya kapan dina jemuah kula bincang padhe tindak pun kuping mas apa campur ora mungkin meripat kulamur penak meneng ora jan pancen aku ganteng tiada tandingan sing omong ganteng ya sapa alah iki nek gene dalem Pak Sakine. Jono ning kono ka lo. Sinten asa niki kintene satu mas kang mas kakitanku sapi kula pun payu pitu atur jenengan pripun asa niki pun boten ngalor dene menapa kok langsung kula niki namine sinten boten udut arumi yen kula teng Surabaya kapan adina jemuah kula mincang badhe teng RRI nguping lala apa jambur ora mungkin meripat kula men gak meneng ora jan pancen aku kanteng tiada tandingan gak meneng ora jan pancen aku kanteng tiada tanding pancen aku kanteng tiada tanding pancen aku kanteng tiada tanding pancen aku kanteng tiada tandingnya. Sampun.